Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafs wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, saya cintai fillah. Setiap manusia dia akan melalui fase-fase kehidupan. Ada fase alam arwah, demikian pula alam rahim, dan kita sudah melaluinya. Kemudian setelah itu manusia keluar dari rahim ibu, tinggal di dunia ini untuk menyelesaikan fase kehidupan dunia. Fase kehidupan dunia ini tidak lama, karena Nabi alaihi salatu wasalam pernah mengabarkan bahwasanya umur umat beliau baina sittin wa sab'in, antara 60 dan 70 tahun. Dan sedikit di antara umat Nabi alaihi salatu wassalam yang melampaui umur 70 tahun. Maka hendaknya kita senantiasa menyadari betapa berharganya sisa umur kita. Kita tidak mengerti kapan kita akan meninggalkan dunia ini. Seandainya kehidupan kita di dunia ini baik, diisi dengan iman dan amal soleh, maka kehidupan sesudahnya akan dimudahkan oleh Allah Jalla wa'ala. Dan ketahuilah bahwasanya kehidupan sesudahnya tidak bisa dibandingkan dengan dunia, karena kehidupan sesudah kehidupan dunia ini adalah perjalanan yang panjang, kekal dan abadi. Maka orang yang berakal, dia tidak akan mengorbankan kehidupan yang kekal dan abadi untuk mendapatkan kesenangan yang sesaat, tetapi di situ ada kemurkaan Allah Jalla wa'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah Nabi kita alaihi salatu wasalam selalu mengingatkan tentang hakikat kehidupan dunia yang tidak ada nilainya. Allah subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan dalam banyak ayatnya Tentu semua ini agar kita senantiasa menyadari. Sebagaimana kita juga diperintahkan untuk banyak mengingat kematian. Aktsiru dzikra hadzimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat perkara yang memutuskan kelezatan-kelezatan, kenikmatan-kenikmatan dunia, yakni al-maut. Ya. Sekuat apapun kita di dalam berupaya di dunia ini, ya, tidak akan menguasai dunia. Tidak akan mengumpulkan harta yang banyak. Ya. Tidak mampu kita akan mengumpulkan dunia dan seisinya. Padahal amalan-amalan soleh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Pernah Nabi mengatakan, La an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Sungguh aku mengucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Iya. Manusia berupaya mengumpulkan dunia, emas, perak, jabatan, menghabiskan waktu yang berharga hanya untuk itu. Lupa untuk mengumpulkan sesuatu yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dua rakaat qobliyah subuh, kata Nabi alaihi salatu wasalam, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat salat qobliyah subuh itu, kata Nabi alaihi salatu wasalam, khairun, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita tutup untuk mengingatkan masalah ini dengan sebuah hadis tentang tidak bisa dibandingkannya kehidupan akhirat dengan kehidupan dunia ini. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Lau ittala'at imra'atun min ahlil jannah li ahli dunya." Seandainya ada seorang bidadari penghuni sorga menampakkan dirinya li ahlil arab, menampakkan dirinya kepada penduduk bumi, niscaya akan menerangi cahayanya, memenuhi cahayanya antara langit dan bumi. Kalau seorang wanita dari bidadari jannah menampakkan dirinya, niscaya akan menerangi semuanya. Dan niscaya langit dan buminya akan dipenuhi dengan wanginya wanita ini. Wala nasifuha ala ra'siha khairun minad dunya wa ma fiha. Dan sungguh kerudung yang dipakai oleh wanita ahlul jannah ini, kerudungnya saja lebih baik daripada dunia dan seisinya. Semoga Allah Jalla wa'ala memudahkan kita ma'asyiral muslimin untuk senantiasa mengingat hakikat kehidupan dunia yang ya demikian terbatas. Dan ini diantara faedah majalisil ilmi, majelis-majelis ilmu, ya, yang dibacakan di situ ayat-ayat Allah, dibacakan di situ ayat-ayat Al-Quran, mengingat hakikat kehidupan dunia ini. Ya. Kalau kita tidak diingatkan, kemudian tiba-tiba dikagetkan dengan datangnya malakul maut, malaikat pencabut nyawa, tentu perkara yang sangat rugi seandainya seorang hamba meninggalkan dunia ini dalam keadaan tidak bertobat kepada Allah, tidak mempersiapkan perjalanan yang panjang menuju Allah Jalla wa'ala. Ya. Kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, kita akan melanjutkan insyaallah ta'ala pembahasan kitab Al-Jawabul Kafi atau Ad-Da'u wad-Dawa, ya, pembahasan tentang obat-obat dan penyakit hati. Ya. Telah kita sampai ya, pada pembahasan bahwasanya Al-Quran adalah syifa. Ya, jadi Al-Quran itu adalah obat. Dan ternyata Al-Quran itu bukan hanya obat bagi penyakit hati saja. Tetapi Al-Quranul Karim adalah obat bagi penyakit hati sekaligus juga bagi penyakit badan. Penyakit hati seperti kekufuran, nifak, kemunafikan, wal kibr, kesombongan, al hasad, dan semua jenis penyakit-penyakit hati. Al-Quranul Karim akan mengobati penyakit hati, menjadikan seorang memiliki hati yang bersih, bersih dari kesyirikan, bersih dari kekufuran, bersih dari kenifakan, bersih dari akhlak ar-radhilah yang buruk. Yani Al-Quranul Karim adalah obat bagi penyakit hati. Demikian pula Al-Quranul Karim adalah obat bagi penyakit mata, penyakit badan. Sudah kita baca kisah sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Ketika beliau membacakan suratul Fatihah kepada seorang Raisul Qabilah, seorang pemimpin kabilah, ya, yang lumpuh karena disengat hewan yang berbisa, dibacakan suratul Fatihah padahal cuma sekali saja dibaca. Begitu selesai membaca suratul Fatihah, tiba-tiba bangun, sembuh, seperti tidak pernah terkena penyakit apapun. Dan para ulama telah merasakan itu, telah merasakan manfaat suratul Fatihah. Seperti dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, yang sudah kita baca, sedikit kita mengingat. Kata Ibnul Qayyim, wa makastu bi Makkah muddatan tak tarini adwa. Dan saya pernah tinggal di Mekah beberapa waktu yang cukup lama. Saya terkena beberapa penyakit. Wala ajidu tabiban. Dan saya tidak mendapatkan ada tabib, dokter. Wala dawa, demikian pula obat. Susah di masa itu mencari tabib, mencari obat. Fakuntu u'aliju nafsi bil Fatihah. Maka saya berusaha mengobati diri sendiri dengan Al-Fatihah. Dengan membaca Al-Fatihah, ya, memegang bagian yang sakit, kemudian saya baca Al-Fatihah, saya tiupkan bacaan-bacaan Al-Fatihah kepada tempat yang sakit. Fa ara laha ta'thiran ajiba. Maka saya melihat Al-Fatihah ini memberikan pengaruh yang menakjubkan. Sembuh biidznillah ya azza wajalla. Fa kuntu asifu dzalika liman yashtaki alaman. Dan saya pun juga berusaha untuk menularkan kepada yang lain. Ketika ada orang yang sakit, tidak mendapatkan tabib, tidak mendapatkan yakni obat, saya selalu menganjurkan dia untuk membaca Al-Fatihah. Wa kana katsirun minhum yabra'u sari'an, dan kebanyakan dari mereka yang saya arahkan untuk membaca Al-Fatihah, untuk meruqyah dengan bacaan-bacaan ini, ya, yabra'u sari'an, sembuh dengan cepat. Alhamdulillah. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya, apapun penyakitnya, apakah itu penyakit badan atau penyakit hati, Al-Qur'anul Karim adalah dawa. Al-Qur'anul Karim adalah obat. Dan ini yang diyakini oleh para ulama kita. Diyakini oleh para ulama kita ahli sunnati wal jamaah, ya'takidun, meyakini bahwasanya Al-Qur'anul Karim adalah obat. Lima fis sudur, obat bagi apa yang ada dalam dada ini, penyakit-penyakit yang ada dalam kalbu, dan juga penyakit abdan, penyakit-penyakit badan. Tetapi di sini ada pembahasan yang penting untuk diingatkan. Kata Ibnul Qayyim selanjutnya, walakin hahuna amrun yambagi attafattun lahu. Setelah kita mengetahui bahwasanya Al-Qur'anul Karim adalah obat, setelah kita mengetahui itu, di sini perlu untuk kita perhatikan suatu hal yang sangat penting. Apa itu? Wa huwa annal adhkara wal ayat wal adiyata allati yustashfa biha wa yurqa biha. Ketahuilah bahwasanya zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi sebagai obat, atau ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang memang itu adalah obat, wal adiyah atau doa-doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, allati yustashfa biha, yang itu dibacakan untuk kesembuhan orang yang sakit, yang itu digunakan untuk meruqyah, mengobati dengan cara bacaan. Ketahuilah bahwasanya obat-obat itu yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, hiya fi nafsiha nafi'atun syafiyah, harus diyakini itu semuanya adalah betul-betul obat yang sangat bermanfaat. Jadi Al-Quran adalah obat yang bermanfaat. Doa-doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yang dibacakan di sisi orang yang sakit misalnya, juga doa-doa yang bermanfaat. Harus diyakini itu. Betul-betul ini obat yang bermanfaat. Iya. Seperti contohnya, saya sebutkan sebuah contoh doa yang diajarkan oleh Nabi. Ya. Untuk kita baca di sisi orang yang sakit. Dan dengan itu akan sembuh insyaAllah. Diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah. Di dalam Sunan Abi Dawud. Dan hadis ini hadis yang hasan atau sahih. Nabi alaihi salatu wasalam menganjurkan kita, mengajari kita ketika kita menjenguk saudara kita yang sakit. Kita baca di sisi orang yang sakit doa berikut ini. As'alullahal azim, rabbal arsyil azim, ayyashfiyaka. Dibaca 7 kali di sisi orang yang sakit. As'alullahal azim, rabbal arsyil azim, ayyashfiyak. As'alullahal azim, rabbal arsyil azim, ayyashfiyak. Demikian dibaca, diulang-ulang. 7 marrat, 7 kali. As'alullaha al-azim. Aku mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala al-azim, zat yang maha agung. Rabbal arsyil azim, Rabb yang menguasai ars. Singgasana yang agung. Ayyashfiyaka, semoga Allah menyembuhkanmu. Kata Nabi alaihi salatu wasalam yang maknanya, ketika doa ini dibacakan di sisi orang yang sakit, orang ini akan sembuh. Akan sembuh. Kecuali penyakit yang Allah telah menakdirkan sebagai sebab kematiannya. Wabillahi taufiq. Ini contoh doa yang diajarkan oleh Nabi. Kita harus meyakini sebagaimana dikabarkan dalam Al-Quranul Karim, sebagaimana dikabarkan dalam hadis Nabi alaihissalatu wassalam, bahwasanya doa-doa yang diajarkan oleh Rasul, zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasul, ayat-ayat Al-Quranul Karim, betul-betul bermanfaat, betul-betul itu obat yang nafi'ah, yang bermanfaat, syafi'ah. Dan insya Allah menjadi sebab kesembuhan. Tetapi yang namanya obat, itu membutuhkan perkara-perkara yang lain. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, walakin tastad'i qabulal mahal. Tetapi obat itu akan bermanfaat ketika diiringi dengan faktor-faktor yang lain. Di antaranya yaitu ya, badan yang sakit atau tempat yang akan kita obati dengan obat itu mau menerima. Mau menerima. Mungkin sebagai contoh yang mudah, ya, infus atau mungkin darah akan didonorkan, akan dimasukkan. Tapi begitu dimasukkan, ya, tidak mau masuk. Ya. Tidak mau menerima. Ya. Kasus dan kejadian seperti ini ada, ya atau tidak? Ini sudah mau dimasukkan darah, tidak mau masuk. Ya. Infus, bukannya masuk infus itu, justru malah darah keluar. Yang ini tidak mau menerima. Ya. Atau obat dimasukkan mulut, setiap masuk keluar. Tidak mau menerima. Ya. Wabillahi taufiq. Maka ketika itu, bukan obatnya yang salah. Obatnya tetap obat yang bermanfaat. Tetapi permasalahannya adalah, mahal tempat itu tidak mau menerima. Ya. Seperti barangkali ada orang yang sakit, kemudian kita bacakan Al-Quran, dia sendiri tidak mengimani, saya tidak percaya Al-Quran itu obat. Ya. Apa itu Al-Quranul Karim? Na'udzubillah min dzalik. Dan orang-orang yang kufur pada Allah Jalla wa'ala. Ya. Orang yang tidak beriman. Ya. Tidak mau menerima itu sebagai apa? Ya, obat. Nah. Mungkin bisa jadi ini menjadi sebab tidak sembuhnya penyakit itu. Wa quwwatu himmatil fa'il wa ta'sirih. Demikian pula obat itu, ya, obat yang memang bermanfaat itu membutuhkan faktor yang lain untuk betul-betul menjadi sebab kesembuhan, yaitu kuatnya himmah, kuatnya semangat dan keyakinan orang yang memakainya. sehingga betul-betul akan memberikan faedah. Ya. Intinya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ayat-ayat Al-Quran, zikir-zikir Nabi alaihi salatu wassalam, doa-doa yang diajarkan itu betul-betul obat yang bermanfaat. Namun terkadang ya, orang yang membacanya tidak yakin ya, atau orang yang akan diobati itu juga tidak mau menerima dan tidak yakin, ini menjadi sebab ya, kesembuhan itu tertunda. Ya. Coba kita lihat kisah Abu Sa'id Al-Khudri. Setelah penduduk kampung tadi, Ra'isul Qabilah yang disengat hewan yang berbisa sudah lumpuh, dan segala macam cara, segala macam obat sudah mereka tempuh, tidak ada yang bisa bermanfaat. Tiba-tiba datang Abu Sa'id Al-Khudri, membaca suratul Fatihah, sekali dibaca, baru selesai membaca suratul Fatihah, langsung sembuh. Seperti tidak pernah ada sakit yang menimpanya. Doa yang luar biasa. Ini Al-Quran memang obat yang bermanfaat. Di samping itu yang membaca, ya, penuh harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala, Abu Sa'id Al-Khudri. Sahabat yang memiliki keimanan. Ya, sahabat yang memiliki kedekatan dengan Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Famata takhallafa asy-syifa' kana li dhafi ta'siril fa'il aw li adami qabulil munfa'il. Maka ketahuilah ketika ada obat-obat yang kita bacakan tadi, ayat Al-Quran atau yang lain, atau bahkan obat-obat yang sifatnya obat-obat duniawi, obat-obat kimia dan seterusnya, ya, ketika obat itu kita pakai ternyata kesembuhan belum kunjung muncul, tidak tampak adanya kesembuhan, bisa jadi kesembuhan itu belum datang karena lemahnya pengaruh, ya, orang yang memakai obat ini lemahnya pengaruh, atau karena memang tidak mau menerima obat itu, atau karena ada penghalang yang kuat, aulimani'in qawiyyin, atau memang karena ada mani' penghalang yang demikian kuat untuk bermanfaatnya obat itu, ada penghalang. Yeah. Seperti doa, doa itu adalah sebab segala kebaikan, termasuk sebab kesembuhan. Tetapi ada sebab-sebab yang menghalangi terkabulnya doa. Seperti makanan yang haram yang dia makan, minuman yang haram yang dia minum, pakaian yang dia pakai juga haram. Seperti suatu saat Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengisahkan tentang seorang yang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, zakara rajula. Nabi alaihi salatu wassalam mengisahkan tentang seorang, yutilu safara, dalam keadaan safar, musafir, dan musafir itu doanya makbul, doanya mustajab. Asy'atha akhbara, rambutnya kusut masai, yamuddu yadaihi ila sama, dia angkat tangannya ke langit minta kepada Allah, dan dia panggil merengek, memanggil Allah, ya Rabbi ya Rabb, dia panggil Allah berdoa. Tetapi kata Nabi alaihi salatu wasalam, wa mat'amuhu haram, makanannya haram yang dia makan, wa mashrabuhu haram, minumannya juga haram, wa malbasuhu haram, dan pakaian yang dia pakai juga haram, mungkin dari sebab atau dari jalan menipu, dari jalan ini dan itu haram, wa ghudhiya bil haram, dan dia diliputi dengan perkara-perkara yang haram, fa anna yustajabulah, lalu bagaimana mungkin akan diampuni, yakni bagaimana mungkin akan dikabulkan. Iya, yakni ma'asyiral muslimin, bisa jadi obat itu ya terlambat dan sedikit tampak pengaruhnya, bisa jadi karena adanya mani', adanya penghalang yang kuat. Ya. Kama yakunu dzalika fil adwiyati wal adwa'il hissiyah, persis sama seperti obat-obatan yang kita saksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Obat-obat kimia dan yang semisalnya. Ya. Fa inna adama ta'thiriha qad yakunu li adami qabili tabi'ati lidzalika dawa. Ya, tidak bermanfaatnya obat itu bisa jadi karena memang secara tabiat orang ini tidak mau menerima obat itu, tidak mau menerima. Wa qad yakunu li mani'in qawiyyin, atau karena ada penghalang yang menghalangi yang demikian kuat. Ya. Itu sebabnya. Jadi bukan karena Al-Qur'annya. Bukan karena doa yang diajarkan oleh Nabi salah. Bukan karena zikir yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam tidak bermanfaat. Semuanya bermanfaat. Kita yakin ini adalah obat. Ya. Wabillahi taufiq. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Dulu ada seorang yang bernama Jubair bin Mut'im. Tadinya seorang yang musyrik, ditawan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, diikat di salah satu tiang di Masjid Nabawi. Musyrik. Ya, ini penyakitnya luar biasa, penyakit hati, kekufuran, kesyirikan, kebencian kepada Nabi, kebencian kepada Islam, kebencian kepada Allah. Di waktu sholat subuh, Nabi alaihi salatu wasallam mengimami sholat. Beliau membaca surat At-Tur di sholat subuh ketika itu. Ternyata hadza Jubair bin Mut'im mendengarkan baik-baik. Dia dengarkan, dia renungkan, masuk ke dalam hatinya. Masuklah hidayah. Sembuh penyakitnya. Dan penyakit hati lebih besar daripada penyakit badan atau lebih ringan? Lebih besar. Bisa sembuh. Kalau penyakit badan, akhir-akhirnya mati sudah. Selesai, sudah mati. Tapi kalau penyakit hati, tidak. Akan terus dibawa sampai mati. Di alam barzakh. Ketika sesudah dibangkitkan, penyakit-penyakit hati itu akan terus dibawa. Adapun penyakit badan, akan berhenti dengan kematian. Orang diberi sakit badannya, komplikasi, macam-macam. Tapi dia sabir, sabar. Mati sudah selesai. Yang ada adalah kemuliaan. Yang ada adalah ampunan dari Allah Jalla wa'ala. Kembali kepada pembahasan. Jubair bin Mut'im, ya, sahabat yang mulia ini, mendengar ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Masuk dalam hatinya. Ketika dia mendengarkan, dia merenungkan. Jadi Al-Quranul Karim betul-betul obat. Namun sebagian orang yang lain, Abu Jahal, Abu Lahab, apa mereka tidak mendengar ayat Al-Quran? Mereka mendengar ayat Al-Quran. Mereka mendengar bacaan-bacaan Nabi alaihi salatu wasallam. Namun mereka sengaja. Ya. Mereka tutup telinga mereka dengan jari-jari mereka. Kalau bisa masuk semua jari, mereka masukkan dalam jari mereka. Dan mereka tidak mau menerima, tidak mau mendengarkan, tidak mau peduli, tidak mau mentadabburi. Ya. Yang salah siapa? Yang salah Abu Jahal. Yang salah Abu Lahab. Dia yang zalim. Mendzalimi dirinya. Sehingga mati dalam keadaan kufur. Wabillahi taufiq. Yang namanya obat. Kalau obat itu betul-betul masuk dan mau diterima oleh badan. Fa inna tabi'ah idza akhadhatid dawa'a biqabulin tam. Jika tabiat kita, badan kita mau menerima itu obat dengan penerimaan yang sempurna. Kana intifa'ul badan bihi bihasabi dzalikal qabul. Maka manfaat yang akan diperoleh oleh badan itu tergantung dari seberapa besar badan itu mau menerima obat. Wa kadzalikal qalb. Demikian pula hati ini, demikian pula hati ini. Idza akhadha ruqa wa ta'awidz biqabulin tam. Jika hati ini mau menerima bacaan-bacaan Al-Qur'an yang dibacakan ketika dia sakit. Dia sakit, dibacakan Al-Qur'an. Hatinya betul-betul menerima. Tunduk kepada Allah, berharap kepada Allah, mau betul-betul menerima bacaan-bacaan itu. Ya. Jadi orang yang sakit ini betul-betul menerima. Wa kana lirraqi nafsun fa'alatun wa himmatun mu'assirah. Kemudian yang membacakan ayat-ayat Al-Qur'an ini juga seorang yang memiliki kekuatan, keyakinan, doa, harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berkumpul ini semuanya, as-sara fi izalatid da', maka betul-betul akan memberikan pengaruh pada hilangnya penyakit itu. Ya. Bi'idznillah azza wa jal. Maka ini penting ma'asyiral muslimin. Ya. Ketika kita akan mengobati atau akan berobat dengan cara ruqyah, ya, dengan bacaan-bacaan Al-Quranul Karim, ya, perlu diingatkan orang yang sakit ini, ya, bahwasanya kesembuhan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia harus yakin bahwasanya ayat-ayat Al-Quran adalah obat, dan dia sendiri juga memohon kepada Allah, minta kepada Allah, ya, agar dia bisa mengambil faedah manfaat dari ayat-ayat Al-Quranul Karim. Kemudian yang membaca juga memiliki keyakinan, himmah, semangat yang kuat, permohonan yang kuat, dan ikhlas tulus kepada Allah Jalla wa'ala. Yang seperti ini biidnillah insyaallah ta'ala, ya, akan memberikan pengaruh, ya, hilangnya penyakit. Wabillahi taufiq. Bismillah. Ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah masuk kepada sebab yang lain dari sebab-sebab kesembuhan. Kalau tadi Al-Qur'anul Karim, ya, zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan pembahasan ini pembahasan yang sangat penting. Di antara faedahnya adalah kita tidak bersu'udzon kepada berita-beritanya Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau kita bacakan Al-Quran kok tidak sembuh-sembuh, bukan Al-Quran yang salah. Ada asbab, ada sebab-sebab yang menghalangi manfaat itu tampak dengan segera. Ya. Nah. Berikutnya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Wa kadzalika du'a, demikian pula termasuk sebab kesembuhan dan obat yang sangat bermanfaat adalah doa. Ad-du'a. Fa innahu min aqwal asbab fi daf'il makruh. Karena ketahuilah bahwasanya doa itu termasuk sekuat-kuat sebab untuk tertolaknya perkara-perkara yang kita khawatirkan. Penyakit dan yang semisalnya. Wa husulil matlub. Dan doa adalah sebesar-besar sebab, sekuat-kuat sebab untuk mendatangkan segala yang kita cita-citakan. Kita yakin itu, doa adalah sebesar-besar sebab. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan itu. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan jika hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka katakanlah fa inni qaribun, sesungguhnya aku ini dekat, kata Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa-doa hambaku kalau mereka mau berdoa. Yani Allah menjanjikan akan mengabulkan doa. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Apa saja? Kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, sebabnya adalah doa. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan kita doa untuk meminta kebaikan dunia dan akhirat. Dan ini termasuk sebanyak-banyak doa yang dibaca oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa sebesar-besar sebab untuk mendapatkan kebaikan di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah untuk kami dunia yang hasanah. Kebaikan dunia adalah ilmu yang bermanfaat. Wal amalu soleh, dan amal soleh. Termasuk juga kebaikan-kebaikan yang lain. Ya. Anak-anak yang soleh, istri-istri yang soleha, suami-suami yang soleh, yang baik. Ya. Harta yang halal, rezeki yang halal. Hasanatud dunia. Al-iman wal amalu soleh. Wa fil akhirati hasanah. Dan juga berikan untukku ya Allah, akhirat yang hasanah. Jannah. Ridhonya Allah Jalla wa'ala. Wa qina azaban nar. Dan lindungilah kami dari azab neraka. Ya. Memang doa adalah sebesar-besar sebab. Walakin akan tetapi. Qad yatakhallaf anhu asaruh. Tetapi terkadang. Ya, asar pengaruh doa itu belum tampak. Ini apa sebabnya? Ya. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala mengingkari janjinya. Bukan karena doa itu perkara yang tidak bermanfaat, bukan. Ya, kenapa doa-doa ini belum tampak? Ya. apa namanya asarnya. Bisa jadi imma li dha'fihi fi nafsihi. Bisa jadi doanya itu berisi perkara-perkara yang tidak Allah ridhoi. Ini bisa jadi isi doanya itu tidak baik. Bi an yakuna du'a la yuhibbuhullah lima fihi minal udwan. Jadi sebab tidak terkabulnya doa bisa jadi karena doa itu tidak baik memang dalamnya. Doa-doa yang tidak baik. Doa-doa yang melampaui batas. Seperti misalnya doa yang melampaui batas. Minta kepada Allah agar dijadikan dia menjadi nabi. Jelas ini melampaui batas. Nabi sudah selesai. Diutusnya Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah penutup apa? Para nabi. Kok dia doa untuk menjadi nabi? Jelas ini melampaui batas. Ini contoh saja. Doa yang melampaui batas. Mendoakan kejelekan seseorang padahal tidak berhak untuk didoakan kejelekan. Bisa jadi orang mendoakan kejelekan kepada orang yang baik. Wabillahi taufiq. Yani doa itu bisa jadi tidak terkabulkan karena isinya yang tidak baik. Atau kurang baik dalamnya. Makanya nanti ada adab-adab doa. Doa itu diawali dengan sanjungan kepada Allah. Pujian kepada Allah, solawat, pada Nabi alaihi salatu wassalam, tawassul dengan menyebut nama-nama Allah, yakni dengan menyebut nama-nama Allah, ini termasuk bentuk tawassul yang disyariatkan. Menyebut nama Allah, memanggil nama Allah, ya hayyu ya qayyum, birahmatika astaghis, akan dibahas oleh beliau, sebab-sebab ini. InsyaAllah ta'ala. Jadi kenapa doa itu terkadang, lemah pengaruhnya karena isi doa itu. Wa imma li dha'fil qalbi, atau karena hati orang yang berdoa itu lemah. Jadi hatinya ini doanya enggak serius. Jadi doanya itu tidak serius. Wa adami iqbalihi 'ala Allah. Tidak serius menghadap kepada Allah ketika dia berdoa. Tidak mengumpulkan hatinya ketika dia berdoa kepada Allah. Kalau bahasa Jawanya itu apa ya? Palanga pa, tahu palanga pa enggak? Palanga, palango. Coba-coba doalah kalau dikabulkan ya. Syukur tidak ya. Ini namanya enggak serius dalam doa. Wabillahi taufiq. Kalau memang doa kepada Allah, minta kepada Allah, serius dalam berdoa. Di antaranya adalah dengan mengerti maknanya. Ada orang doa tidak ngerti apa yang dia minta. Doa dermimil, tidak ngerti apa yang dia minta. Tidak tahu apa yang dia minta. Hatinya tidak apa serius. Maka yang seperti ini menjadi sebab doa itu tidak terkabulkan. Diibaratkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, fayakunu, maka doa orang yang seperti ini, doa orang yang seperti ini, bimanzilatil qaus arrahu, jiddan. Seperti busur yang talinya itu kendur. Talinya kendur. Tak kuat. Wabillahi taufik. Fa'inna sahma yakhruju minhu hurujan dha'ifan. Tali busur yang kendur kalau kita gunakan untuk memanah, panah itu keluarnya dengan sangat lemah, tidak akan sampai kepada tujuan. Karena orang yang doanya tidak serius, tidak ngerti apa yang dia minta. Doa istilahnya kalau diterima alhamdulillah, tidak apa-apa. Ini namanya orang tidak serius minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam melarang kita untuk berdoa kepada Allah dengan doa yang menunjukkan tidak butuh kepada Allah. Seperti Allahumma ighfirli in syi'ta, ya Allah ampunilah aku jika engkau berkehendak ya Allah. Kalau tidak ya enggak apa-apa, berarti seperti itu. Kalau minta kepada Allah, mintalah serius. Thayyib. Isya sudah. Belum. Thayyib. Demikian ikhwati fillah rahimani rahimakumullah. Jadi doa itu lemah pengaruhnya, karena mungkin bisa jadi orang ini, bisa jadi doanya tadi, doanya yang tidak baik atau tidak sempurna, atau karena yang doa ini tidak serius, ya. Atau yang ketiga, wa imma li husulil mani'i minal ijabah min aqlil haram, atau karena adanya penghalang-penghalang yang menghalangi terkabulnya doa dari sebab dia makan perkara yang haram, atau dia melakukan kezaliman, warainadz dzunub, atau titik-titik dosa yang memenuhi relung hatinya, alal qulub, wastila'il ghaflati wasahwi wallahwi wa ghalabatiha 'alaiha, atau dirinya diliputi dengan kelalaian, ya, sahu, ya, kelalaian dan tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Wabillahi taufiq. Jadi ini tiga perkara yang menjadikan doa itu tidak terkabul. Ya. Doanya itu yang tidak baik. Ya. Isinya tidak sempurna, ya. Tergesa-gesa, tidak diiringi dengan memuji Allah, menyanjung Allah, ya. Tidak disebut atau tidak berselawat dengan kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Ini doanya. Atau karena lemahnya orang yang berdoa, doanya tidak serius. Ya. Atau karena ada penghalang yang menghalangi doa itu terkabul. Adapun doa itu sendiri, kalau seorang berdoa, Allah berjanji akan mengabulkan. Ya. Namun kenapa tidak terkabul? Belum terkabul, ada sebab-sebabnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, penting bagi kita semuanya untuk memperhatikan bab ini, bab yang sangat penting ini. Disebutkan dalam hadis yang sahih. Ya. Kama fi sahihil hakim min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin Allah akan mengabulkan. Ini pesan Nabi alaihi salatu wasallam. Kalau kalian berdoa, berdoalah dalam keadaan yakin Allah akan mengabulkan. Jangan seperti tadi, seperti orang yang ragu dikabulkan atau tidak. Yakinlah Allah akan mengabulkan. Wa'lamu annallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Dan ketahuilah Allah tidak akan menerima doanya orang yang hatinya lalai. Hatinya lalai. Ya. Tidak mengerti apa yang dia minta. Tidak mengerti apa yang dia harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, hadis ini ada pembicaraan, ya, tentang sanadnya. Namun Al-Mundhiri rahimahullah wal Haitsami menghasankan hadis ini. Ala kulli hal, makna dari hadis ini benar. Yakni di dalam kita berdoa, hendaknya berdoa dalam keadaan kita yakin akan kekayaan Allah, dan Allah Subhanahu wa taala zat yang memberikan balasan, mengabulkan doa, ya. Dan jangan kita berdoa dalam keadaan hati kita ghafil lahin, ya, lalai. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang mungkin bisa kita sebutkan. Dan sebelum kita tutup, kalau kita mau melihat sirah Nabi alaihi salatu wassalam, maka hidup Nabi alaihi salatu wassalam, ya, penuh dengan doa. Ya, dipenuhi dengan doa, dipenuhi dengan harapan, dipenuhi dengan isti'adzah. Bangun tidur doa, mau tidur doa, masuk kamar mandi doa, keluar juga doa. Ya. Di dalam sholat penuh dengan doa. Thayyib. Wabillahi taufiq. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk mengikuti jalan Nabi alaihi salatu wassalam. Naktafi bihadal qadri wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.